Yang menjadi persoalan adalah karena ini jadi bintang tamu lah, karena acaranya pengajian. Kan lumrah kalau saya suruh ngaji. Ternyata baru ada informasi dari panitia bahwa yang bersangkutan, kata panitia, non muslim. Yang menjadi persoalan kemudian adalah, saya sudah klarifikasi, saya mohon maaf. Tapi saat itu saya sampaikan kepada Farel, Farel, apapun agamamu, kamu harus taat. Jadilah hamba yang baik. Lah, ternyata hari ini banyak muncul di media bahwa Farel melaksanakan sholat. Aku lah memedase. Iki sak janjane agamane apa? Saya enggak urusan kamu agamanya apa, mbo Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, wong semua agama yang diakui oleh undang-undang itu berhak menjalankan